Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwanana a'azzakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kita Risalah Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekhul Walid Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Masih membahas tentang hadis yang ke-19 dari risalah ini, menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi amalan-amalan yang membinasakan, menjauhi amalan-amalan yang bisa merusak pelakunya. Disebutkan di situ riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dan selain keduanya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaknya kalian menjauhi dan menghindari 7 amalan yang membinasakan. Di situ beliau menyebutkan yang pertama adalah kesyirikan. Yang kedua adalah praktek sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Yang keempat memakan harta riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam lari dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh menuduh wanita baik-baik melakukan tindakan kekejian dan perzinahan. Ini 7 amalan yang bisa mendatangkan malapetaka bagi pelakunya dan bisa menghancurkan dirinya. Alhamdulillah sudah kita baca keterangan dari penulis hafizahullah menjelaskan masing-masingnya satu demi satu. Alhamdulillah. Terakhir sampai pada amalan yang ketujuh, yaitu qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan tanpa mendatangkan bukti, tanpa mendatangkan saksi. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah ta'ala, inna man yaf'alu dhalik yajibu an ya'tiya 4 syuhada. Seseorang yang berani menuduh orang lain dengan tuduhan zina, wajib baginya untuk mendatangkan 4 saksi. 4 saksi laki-laki semua, dan 4 saksi ini melihat dan yakin akan terjadinya perzinahan tersebut. Wa illa fahuwa indallahi minal kadibin al-fasiqin. Apabila dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka pelakunya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta dan terjatuh dalam kefasikan. Wala tuqbalu lahu syahadatun abada, dan juga dia dihukum persaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya, karena dia sudah difonis oleh Allah sebagai kadzab, seorang pendusta. Dan pendusta tidak layak untuk diterima dan diambil persaksiannya. Wa yajibu ayyuqama alaihil haddu 80 jaldatan, dan dia wajib untuk dihukum, ditegakkan padanya hukum had berupa 80 kali cambukan. Jadi ucapannya tidak diterima, di blacklist dari daftar orang-orang jujur. Dia dianggap sebagai pendusta, terjatuh dalam perkara kefasikan. Ditambah lagi, dia diberi hukuman had, yaitu cambukan 80 kali. Hada jazauhu fid dunya. Ini adalah balasan yang akan dia terima di dunia. Balasan di dunia ini saja sudah yubikuhu, sudah menghancurkan dia, menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan dirinya. Wa jazaohu fil akhirah marattabahu Allah ala hadzal ifk. Dan nanti di hari kiamat ada balasan yang lain yang Allah taala siapkan atas kedustaan yang dia lakukan. Allah taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 23-24. Allah mengatakan, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun azim. Seseorang yang berani menuduh wanita baik-baik berzina, maka dia dilaknat sewaktu di dunia dan dijauhkan dari rahmat Allah nanti di akhirat, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yaitu pada hari bersaksi atas mereka lesan-lesan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka atas apa yang mereka perbuat terdahulu. Ayat ini tegas menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang berani dan lancang menuduh wanita baik-baik berzina. Dan ini bukan pembatasan, bukan hanya berkaitan dengan kehormatan wanita, tapi juga berkaitan dengan kehormatan laki-laki. Kalau sampai ada seseorang menuduh seorang laki-laki berzina tanpa saksi, tanpa bukti, maka yang menuduh terkena ancaman ayat ini, dan dia mendapatkan hukuman di dunia seperti yang tadi disebutkan. Adapun penyebutan wanita di sini dikarenakan rata-rata terjadinya perzinahan menimpa mereka, kaum wanita. Dan fitnah terhadap wanita lebih besar daripada fitnah terkait dengan kaum lelaki. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita di sini, menunjukkan apa? Bahwasanya urusan perempuan di dalam syariat memiliki porsi yang sangat besar. Allah memperhatikan kehormatan mereka, Allah jaga kehormatan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang berani menodai kehormatan mereka tanpa hak. Fastanib ayyuhal muslim hadhil mubiqat. Maka hendaknya engkau wahai seorang muslim menghindari amalan-amalan ini. Wala tudannis nafsak bi syai'in minha. Janganlah engkau menodai dirimu dengan amalan-amalan tersebut. fatujibu laha maqtallah wa ghadabah ila janibi maqtin nas wa sukhtihim alaik wa ihtiqarihim lak. Amalan-amalan tersebut bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah, bisa mendatangkan amarah dari Allah, dan juga bisa mendatangkan kemurkaan umat manusia terhadap dirimu, dan bagaimanakah mereka akan menghina dan merendahkan dirimu. Yakni ketika seseorang itu terjatuh pada amalan-amalan yang membinasakan ini, di samping dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa juga dia dapatkan, hukuman juga disiapkan, umat manusia juga mereka akan menjauhi orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, kesyirikan. Sesuatu yang sangat tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu terjatuh dalam kesyirikan, Allah Ta'ala murka terhadap dirinya. Bahkan kalau seandainya dia mati di atas kesyirikan tersebut, Allah tidak sudi untuk mengampuninya. Dan kesyirikan termasuk bentuk kedzaliman terbesar dan kebodohan yang nyata. Orang yang terjatuh dalam kesyirikan, naqasa anhu aqluh wa dinuh wa muru'atuh. Jatuh darinya akalnya, kecerdasannya, agamanya, dan kehormatannya. Engkau akan melihat orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan layaknya orang-orang yang bodoh, yang tidak berpendidikan, layaknya orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki akal dan kecerdasan. Dengan enaknya mereka menyembah selain Allah, dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Bahkan mereka iktikaf di sana, bernadar di sana, kurban di sana, bahkan mereka menangis di sana, memanjatkan doa dengan penuh apa namanya tadarruk pada tandingan-tandingan tersebut. Kalau kita lihat jauh dari kata kecerdasan, kebodohan yang nyata yang menimpa mereka. Demikian pula amalan yang kedua, yaitu praktek sihir. Seseorang yang terbiasa melakukan praktek sihir, Allah Ta'ala membencinya. Allah Ta'ala akan murka kepada dia. Dan umat manusia juga akan menjauhi dirinya. Orang-orang yang terkenal dengan praktek-praktek sihir semacam ini, tidak banyak orang yang kemudian mau menjadikannya sebagai teman. Kenapa? Takut. Takut akan kejelekannya. Takut akan sihirnya. Khawatir nanti akan tertimpa kepada mereka kejelekan dan efek daripada sihir tersebut. Orang akan menjauhinya. Meskipun dari satu sisi ada orang-orang oknum-oknum tertentu yang mendatanginya untuk mendapatkan kesaktian atau yang semisal itu. Tetapi secara umum ketika orang itu terjatuh dalam praktik sihir, umat manusia akan menjauhi orang itu. Karena takut dengan kejahatannya, takut dengan efeknya, takut tertimpa kejelekan dari sihir yang dia miliki. Demikian pula tindakan yang ketiga, yaitu melakukan tindakan pembunuhan. Allah Ta'ala murka kepada para pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, dengan tujuan untuk merusak tatanan umat manusia. Bahkan Allah Ta'ala mengancam mereka dengan neraka jahanam. Allah Ta'ala mengancam mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Dosa yang besar bagi para pembunuh. Umat manusia juga demikian. Akan membenci orang-orang yang melakukan dosa ini. Mereka akan menghindar dan bahkan akan menjauh dari orang-orang yang terjatuh dalam dosa ini. Wal-iyadubillah. Demikian pula tindakan yang keempat. Memakan harta riba. Meskipun banyak orang yang tertipu masuk ke dalam harta riba, tapi banyak juga orang-orang yang jengkel terhadap praktek riba. Sudah jatuh ketiban tangga, orang lagi butuh semakin dijatuhkan keadaannya dengan praktek apa? Praktek riba. Orang yang tahu betul tentang mafsadah riba, dia akan menjauhinya. Bahkan dia akan melaknat tindakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai praktek itu, dan umat manusia yang memiliki akal yang cerdas dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi dan membenci praktek tersebut. Demikian pula amalan yang kelima, memakan harta anak yatim. Anak yatim selayaknya bagi kita untuk menjaganya. Selayaknya bagi kita untuk merawatnya. Selayaknya bagi kita untuk mencurahkan semua kemampuan kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak yatim tersebut. Maka ketika ada orang yang kemudian menyalahgunakan harta mereka, atau menggalang dana dengan atas nama anak yatim, padahal masuk pada harta pribadi mereka, masuk pada kantong pribadi mereka, anak yatim sama sekali tidak mereka urus, maka ini merupakan dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Mereka seakan-akan sedang memakan neraka di dalam perutnya. Dan umat manusia kalau sudah tahu ada orang menyalahgunakan harta anak yatim, rendah di mata mereka, hina di mata mereka. Orang yang tidak terhormat, orang yang kurang ajar, orang yang tidak berpendidikan, orang yang layak untuk dijauhi, dan mereka akan mencaci maki orang-orang yang terjatuh dalam tindakan ini. Di Mekah pula yang keenam, lari dari medan pertempuran. Jihad amalan tertinggi dalam Islam. Resikonya jelas. Orang-orang yang beriman, merekalah yang kuat dan tangguh untuk menjalankan kewajiban yang satu ini. Maka ketika seseorang itu diberi oleh Allah Ta'ala kemuliaan untuk bisa berjihad membela agamanya, kok ternyata dia lari dari medan pertempuran, Allah Ta'ala benci terhadap dirinya, dan umat manusia akan menandai orang itu sebagai pengecut, orang yang tidak berani, orang yang hina. Bahkan di masa jahiliyah dulu, mereka kalau sudah berperang, mereka membawa anak-anak mereka, istri-istri mereka ditaruh di bagian paling belakang. Tujuannya apa? Ketika barisan mereka mundur atau lari, anak-anak dan perempuan inilah yang akan menghadang mereka, sambil melempari mereka dengan pasir atau memukul wajah mereka dengan cambuk atau semisalnya, kemudian dimaki-maki oleh mereka. Masa kalian akan pergi meninggalkan kita, menjadikan kita tawanan musuh-musuh kalian, ila akhirih. Menunjukkan tindakan ini tindakan yang rendah, tindakan yang hina, yang hanya dilakukan oleh para penakut dan pengecut. Di Mekah pula yang ketujuh, yaitu menuduh wanita baik-baik atau orang baik-baik melakukan tindakan perzinahan. Dan ini sangat banyak kita jumpai. Orang-orang kalau sudah benci dengan temannya atau marah dengan saudaranya, dia mengumpat, dia mencaci maki, keluar ucapan kotor, bahkan sesuatu yang lumrah di kalangan mereka, menyebut temannya tadi sebagai pezina, menyebut temannya sebagai pelacur atau semisalnya. Ini ucapan besar, ini ucapan berbahaya, wajib mendatangkan bukti. Kalau tidak bisa, maka pelakunya akan dihukum had. Dan nanti di hari kiamat, adab yang pedih yang akan menanti dirinya. Dan orang-orang yang terbiasa mengucapkan ucapan semacam itu dianggap sebagai orang-orang rendahan. Lisannya kotor, lisannya jahat, bahkan akan dijauhi oleh orang-orang yang cerdas dan yang berakal. Anti mereka untuk berteman dengan orang-orang seperti ini lisannya. Jelek lisannya. Suka mencela kehormatan orang lain tanpa hak. Suka mencaci maki kehormatan orang lain tanpa hak. Tindakan yang hina di sisi Allah dan di sisi umat manusia. Qala rahimahullah wa'lam annal kaba'ira katsiratun. Ketahuilah dosa-dosa besar itu sangat banyak. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini bukan pembatasan. Dosa besar itu bukan hanya 7, tapi banyak. Fahiya kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ila 70 aqrab. Dosa besar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan dosa besar itu hampir menyentuh angka 70 jenis. Waqad allaftu fiha atau waqad ulifat fiha kutubun mislul kaba'ir lidzahabi wa huwa matbu' wa mislu kitab az-zawajir al-iqtiraf al-kaba'ir Ibn Hajar al-Haytami. Dan para ulama telah menulis dan membukukan tentang dosa-dosa besar, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir, di antaranya pula Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haytami. Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haytami ini berbeda dengan Ibn Hajar al-Asqalani. Kalau Ibn Hajar al-Asqalani penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kalau ini Ibn Hajar al-Haytami penulis kitab Az-Zawajir al-Iqtiraf al-Kaba'ir. Fa'rifil kaba'ir thumma ijtanibha. Maka hendaknya kalian mengenal apa saja dosa-dosa besar itu, kemudian jauhi dosa-dosa tersebut. Ya, di sini beliau mengisyaratkan kepada kita selayaknya bagi kita untuk merujuk dan membaca kitab-kitab ini agar kita tahu seperti apa dosa besar itu, sehingga kita bisa waspada, sehingga kita bisa menjaga diri kita jangan sampai kita terjatuh dalam dosa besar dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Tsumma istanibha yaghfirullahu lak as-sagha'ir wal lamam. Hendaknya engkau menjauhi dosa-dosa besar itu, maka Allah akan mengampuni untukmu dosa-dosa kecil. Jadi keutamaan orang yang menjauhi dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyiatikum, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan mengangkat derajat kalian. Surat An-Nisa ayat yang ke-31. Ini penjelasan dari penulis Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang 7 amalan yang bisa membinasakan pelakunya. Yang 7 amalan ini masuk dalam daftar Al-Gabair, dosa besar. Bahkan salah satu dari 7 poin ini, tepatnya poin yang pertama yaitu kesyirikan, sebagian ulama tidak memasukkannya dalam Al-Gabair. Kenapa? Karena kesyirikan itu jauh lebih besar daripada sekedar dosa besar. Karena kalau dosa besar, orang itu mati di atas dosa besar, statusnya masih tahtal masyiah. Yang penting dia muwahid, yang penting dia mukmin, muslim. Statusnya tahtal masyiah. Tetapi kalau orang itu mati di atas kesyirikan, khususnya syirik besar, itu matinya bukan di atas tauhid lagi, di atas kesyirikan dan kekufuran. Dan statusnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan tersebut, langsung masuk ke dalam neraka. Tidak ada ceritanya dipertimbangkan dengan tahtal masyiah, tidak. Maka sebagian ulama menyebutkan syirik tidak masuk dalam kabair. Itu masuknya dalam pembahasan kekufuran, beda dengan kabair. Kemudian penulis Hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari riwayat ini. Qala al-muallif Hafizahullah ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa kita gali dari hadis ini. Yang pertama, ra'fatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan beliau terhadap umatnya. Haitsu yadulluhum ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yuhadziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Wujud kecintaan beliau terhadap umatnya, beliau selalu menunjukkan kebaikan kepada umatnya dan melarang mereka dari segala bentuk kejelekan. Jadi Nabi yang diutus kepada kita ini sifatnya itu rauf, rahim. Nabi yang penyayang, Nabi yang betul-betul cinta terhadap umatnya. Dan itu dibuktikan pada catatan sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimanakah ketawaduan beliau di hadapan para sahabatnya. Beliau suka membaur dengan para sahabat. Bahkan banyak sekali syariat yang beliau ajarkan bukan dengan majelis formal. Beliau punya majelis formal. Setiap selesai sholat, beliau memberikan mau'idah. Atau ketika khutbah Jumat, beliau memberikan mau'idah. Tapi di sana banyak sekali keadaan-keadaan non-formal yang di situ beliau menyampaikan syariat. Contoh, ketika bersama dengan Ibnu Abbas yang ketika itu masih sangat muda, ya, Rasul saja memanggilnya gulam, bukan syabab, tapi gulam. Menunjukkan apa? Saking mudanya. Itu posisinya sedang berjalan berdua atau di atas kendaraan, ya, diajari prinsip-prinsip akidah, ihfazillah yahfazka ila akhiri al-hadis. Contoh yang lain, ketemu dengan sahabat Mu'ad, ya, sedang bonceng di atas kendaraan. dipanggil sama Rasul, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Dipanggil lagi, ya Mu'ad, kembali Rasul, sahabat Mu'ad merespon lagi sampai 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad, tahukah kamu apa hak Allah yang menjadi kewajiban hamba-hambanya? Sahabat Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam ila akhiri al-hadith. Menunjukkan apa? Ketawaduan beliau dan bagaimana beliau sangat mencintai para sahabat dan umatnya secara umum. Mengajarkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan. Bahkan pernah dalam Sahih Muslim disebutkan, ketika sedang bermajelis sama para sahabat, tiba-tiba Rasul berdiri. Kemudian beliau menjauh dari majelis sampai tidak terlihat. Lama tidak kembali. Para sahabat khawatir. Akhirnya mereka pun berhamburan mencari Rasul. Sahabat Abu Hurairah orang pertama yang ketemu dengan Rasul, ya. Sahabat Abu Hurairah keliling ketemu ada sebuah tembok. Beliau punya firasat, kayaknya Rasul di balik tembok ini. Akhirnya beliau mencari celah, ada celah. Beliau masuk ke situ. Ternyata betul, Rasul di situ sedang duduk, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Ahir, wahai Abu Hurairah, ambil sandalku, datangi, temui setiap orang yang kamu jumpai di balik tembok ini, berilah dia berita gembira masuk ke dalam surga kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Seweneng sahabat Abu Hurairah, dan dia berharap saudaranya yang datang, karena ketika beliau menyusul Rasul itu diikuti sama saudaranya. Ternyata orang pertama yang ketemu sama beliau adalah sahabat Umar bin Khattab, lebih dulu mencari Rasul. Langsung disampaikan pesannya oleh sahabat Abu Hurairah, ya Umar bin Khattab, ya apa, Umar bin Khattab, ini ada pesan dari Rasul. Orang yang ketemu sama saya yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Kemudian beliau memperlihatkan sandalnya Rasul sebagai bukti kalau itu betul-betul pesan dari Rasul. Responnya sahabat Umar di luar perkiraan. Dikiranya senang, ternyata ngamuk. Dipukul sahabat Abu Hurairah sampai terjungkal, ya. Sampai nangis beliau saking kerasnya pukulan beliau. Pukul bagian dadanya. Plak, langsung guling beliau, ya. Kaget. Wih, wih na'i, itu ngomong kayak gitu. Hati-hati, siapa yang ngomong kayak gitu? Ya Rasul, ini sandalnya beliau. Ayo, bawa aku menghadap Rasul. Dibawa, nangis sahabat Abu Hurairah, lapor kepada Rasul. Dipukul sama Umar aku, Rasul, ya. Langsung ditanya sama, kenapa kamu pukul Abu Hurairah, ya. Langsung sahabat Umar mengatakan, benar Rasul, engkau mengatakan seperti itu. Iya benar, jangan Rasul, jangan engkau sebarkan terlebih dahulu. Kenapa? Nanti khawatir banyak orang yang bersandar dengan la ilaha illallah tanpa mengamalkan kesukuasinya. Jangan, berbahaya. Akhirnya Rasul menahan. Yang kita ambil pelajaran bukan pukulan Umar terhadap Abu Hurairah, tetapi yang kita ambil pelajarannya adalah bagaimana Rasul sangat semangat, ya, untuk menunjukkan kebaikan kepada umatnya. Dirangkul mereka. Bahkan ketika beliau awal berdakwah, ketika ada pemuka-pemuka Quraisy datang kepada beliau minta majelis khusus, ya, mereka bilang, kami akan beriman kepadamu tapi dengan syarat majelisnya kita terpisah VIP, ya, jangan sama apa sahabat-sahabatmu yang miskin-miskin itu. Saya, kita tidak terbiasa duduk bareng sama rakyat jelata. Kita ini orang-orang ningrat, majelisnya tersendiri, nanti kita akan mendengarkan dakwahmu. Rasul dalam hatinya condong pengen memenuhi keinginan mereka, bukan karena membenci sahabat beliau yang lain, tidak, tapi karena semangatnya beliau untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Allah menegur beliau, jangan, ya. Mereka itu minta bukan berarti mereka mau beriman. Mereka minta itu untuk menguji. Ya, sementara sahabatmu yang lain, itulah mereka-mereka yang beriman kepadamu. Tidak usah diurus urusan keimanan, urusan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan sebagaimana mestinya. Dan banyak lagi, ya, bagaimana kecintaan beliau terhadap umatnya, baik itu personal atau secara umum. Bahkan ketika paman beliau sudah sekarat sekalipun, sampai dikasih kekhususan oleh Allah yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, secara umum manusia kalau sudah nyawa di kerongkongan tertutup pintu taubat. Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughadghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama belum ghadghirah, nyawa belum di kerongkongan, kecuali Abu Thalib. Posisi Abu Thalib hadratul wafat, ini nyawa udah di kerongkongan, ya. Ibadahnya sudah mau garis finish sini, sudah. Malaikat mau sudah menjemput ya Abu Thalib. Tapi dikasih kesempatan oleh Allah, ya, untuk nabinya berusaha memberikan apa namanya dakwah kepada Abu Thalib. Saking semangatnya beliau, tidak peduli siapa yang di sampingnya, Abu Thalib pamannya. Ada dua orang, Abu Jahal dan satu temannya lagi. Rasul terus meminta sama Abu Thalib, ya Am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Satu kalimat ini saya jadikan sebagai bahan modal untuk membelamu di hadapan Allah nanti. Tolong paman, saya enggak minta apa-apa. Ini saja sudah ucapkan, selamat kamu nanti, ya. Teman-teman yang gembosi, Abu Thalib terus benci toh sama kita. Enggak suka toh sama agama nenek moyang. Ila akhirih, sampai akhirnya dia mati di atas kesyirikan. Enggak berhenti sampai situ. Rasul mengatakan, "La astaghfirunna lak ma lam unha ank." Saya akan mintakan ampun untuk mewahi pamanku selama tidak ada larangan. Allah langsung menegur nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pantas seorang nabi atau hamba yang beriman memintakan ampun bagi mereka orang-orang yang syirik, orang-orang yang mati di atas kekufuran setelah jelas bagaimanakah status mereka. Nah, sudah. Gimana lagi? Ya, ini menunjukkan bagaimanakah semangat beliau ya untuk memberikan kebaikan kepada umatnya, menjauhkan mereka dari kejelekan. Namun sayangnya banyak umatnya yang enggak ngerasa, ya. Apalagi para pembawa kebid'ahan, para pembawa kesesatan, orang-orang yang membenci sunnah, orang-orang yang memusuhi sunnah, mengatasnamakan ya sunnah itu kaku, ekstrim, radikal, enggak relevan, atau semisalnya lebih senang dengan ritual-ritual bid'ah yang lebih luas sesuai dengan selera, atau semisal itu, masya Allah. Mereka lupa bagaimanakah nabinya dulu berjuang untuk bisa memberikan hidayah kepada mereka. Mereka lupa bagaimanakah para sahabat dulu berjuang dengan nyawa dan darah mereka untuk bisa memberikan sunnah kepada mereka. Tapi ketika Islam itu kuat, Islam telah menyebar di mana-mana, sedikit demi sedikit runtuh oleh kaum muslimin sendiri. Ya, enggak jauh-jauh musuh dari luar Islam. Tetapi musuh yang paling berbahaya yang berjubahkan Islam, yang ditokohkan di tengah-tengah masyarakat Islam, yang dijadikan rujukan oleh masyarakat Islam, mereka itulah yang paling berbahaya menggerogoti sedikit demi sedikit perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bahkan sampai terucap di kalangan mereka, ya, terucap di lisan mereka, kalau kalian tidak suka dengan acara ini, mereka sebutkan sebuah acara kebid'ahan, acara maulid, ya. Fabimada tafrah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan acara apa lagi kalian akan mencintai Nabi kalian? Faya subhanallah. Tuhibbunahu bihadihil umur. Kalian mencintai Rasul dengan menyelisihinya. Engkau mencintai Rasul dengan menentangnya. Engkau mencintai Rasul dengan membangkangnya. Engkau mencintai beliau dengan merusak sunnahnya. Apakah itu yang namanya mahabbah? Allah sendiri mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti. Cinta Rasul bukan dengan cara kebid'ahan tersebut. Cinta Rasul dengan engkau bangga dengan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang namanya kita cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hargai bagaimanakah perjuangan beliau. Hargai bagaimanakah kecintaan beliau terhadap kita. Jangan kau balas air susu dengan air tuba. Beliau sudah mencintai kita, ya, betul-betul apa namanya sayang terhadap kita. Beliau memberikan apapun itu dari kebaikan, ditunjukkan semua, enggak ada yang ketinggalan. Tidak ada satupun ajaran kebaikan yang disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya diberikan kepada kita. Lah kok bisa kemudian kita malah berbalik menyerang beliau? berbalik kemudian membenci sunnah beliau, berbalik kemudian menjatuhkan ajaran beliau, wal iyadzu billah. Na'udzubillah min a'immatul dhullah. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, wujub ijtinab hadhil mubiqat allati haddara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban menjauhi amalan-amalan perusak ini yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabi ghairiha minal kabair allati dalla alaiha alkitab wassunnah. Dan kewajiban untuk menjauhi dosa-dosa besar yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukum meninggalkan dosa besar itu wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Yang dimaksud dengan wajib adalah ketika kita tidak meninggalkannya, justru terjatuh padanya, kita berdosa. Dan itu dihitung dosa yang lain, ya. Kita tidak kita tidak mentaati perintah untuk menjauhinya, itu sudah maksiat. Terjatuh pada dosa tadi, maka maksiatan yang berikutnya. Hukumnya wajib bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Meninggalkan di sini ya ikhwah, kita tahu itu dosa besar, kemudian kita tinggalkan lillahi ta'ala. Maka dia termasuk dalam kategori orang yang meninggalkan dosa besar. Para ulama rahimahumullah, mereka membagi orang yang meninggalkan dosa. Itu ada beberapa keadaan. Gak semua orang meninggalkan dosa, itu dianggap meninggalkan dosa. Bahkan ada orang yang meninggalkan dosa, tapi tetap berdosa. Ya, ada beberapa pembagian. Yang pertama, ya, orang yang tahu kalau itu dosa, kemudian dia tinggalkan lillahi ta'ala. Maka ini yang paling utama dan inilah yang diinginkan pada dalil-dalil yang ada. Perintah untuk meninggalkan dosa itu modelnya seperti ini. Tinggalkan dalam artian engkau tahu itu dosa, kemudian engkau tinggalkan. Engkau tahu itu dosa, kemudian engkau tinggalkan. Lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia meninggalkan dosa tadi karena tidak terbesit sama sekali untuk melakukannya. Ya. Jadi dia tidak menuduh orang lain dengan tuduhan zina karena memang di lisannya tidak ada daftar omongan-omongan kotor semacam itu. Atau dia tidak melakukan sihir karena memang dia tidak ada terbesit untuk mendatangi sihir. Dia tidak melakukan kesyirikan karena dia tidak terbesit dalam hatinya kesyirikan. Nah, ini tidak disebut sebagai meninggalkan. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada daftar hal-hal semacam ini dalam dirinya. Seperti orang, ya, apakah orang itu dikatakan tidak mencuri ketika tidak kepikiran mencuri? Ya, otomatis kita mengatakan dia bukan berarti tidak mencuri, karena memang tidak kepikiran aja, ya, tidak kepikiran mencuri. Beda ketika kepikiran mencuri, ya, baru dilihat apa respon dia setelah itu. Ketika khatara ala balihi wa khatara ala aqlihi wa fikrihi, ketika mulai muncul dalam benaknya, pikirannya, jiwanya, keinginan untuk melakukan pelanggaran, baru kita lihat respon setelahnya. Kalau yang pertama, tinggalkan lillahi ta'ala. Itu yang namanya meninggalkan. Kalau yang kedua, sama sekali enggak muncul, ya, enggak masuk dalam pikirannya hal-hal semacam itu. Maka ketika dia tidak melakukan hal-hal itu karena memang tidak masuk padanya perkara-perkara ini, maka dia tidak dihitung sebagai tarikun lisyai. Tidak dihitung sebagai orang yang meninggalkan sesuatu. Dalam artian, enggak berpahala. Paham ya? Dosa? Ya enggak. Ya, dosa ya enggak. Jelas enggak dosa. Tapi apakah berpahala? Ya enggak. Kenapa? Karena enggak masuk daftarnya ini. Dalam pikirannya enggak masuk daftar dosa-dosa tersebut. Keadaan yang ketiga, ya, seseorang yang terbesit melakukan dosa, kemudian dia berusaha untuk mewujudkannya, tapi belum kesampaian, gagal. Ya, belum kesampaian, gagal. Jadi misal dia ingin melakukan praktik sihir, ya, Zaman sekarang sihir ini biasanya karena ada pertikaian atau karena ada percintaan, ya. Kalau pertikaian misal sengketa tanah, sengketa waris, ya, harta enggak dapat, dukun bertindak, ya, langsung datangi dukun, ya, komat kamit menyalakan menyan, buhul sebul-sebul kirim apa-apa jadi. Atau urusan percintaan, ya. Ini cinta ditolak, dukun bertindak, ya, kata orang-orang. Ini udah ngerayu sekian apa namanya dengan 1001 cara, kok enggak mau ini perempuannya? Ya sudah, pakai jalan spiritual, ya. Dia datangi dukun, kemudian ialah akhirnya bacakan jambi-jambi lah akhirnya 10 ubun-ubun itu perempuan langsung jadi senang sama dia, ya. Lah, biasanya seperti itu. Sudah ada keinginan dia, ada keinginan. Dan dia sudah berusaha datangi para dukun supaya bisa mendapatkan resepnya. Perjalanan sudah dia di tengah jalan mogok kendaraan deh, ya, ngeban lah atau ban copot lah atau mesinnya mati lah atau bagaimana, nggak jadi, pulang dia. Apakah dia dikatakan meninggalkan sesuatu kemudian berpahala? Tidak, dia tetap berdosa meskipun nggak sampai ke sana, tapi dosa dia. Kenapa? Karena dia sudah melakukan usaha. Sudah melakukan usaha. Barakallahu fiik. Ada juga seseorang itu yang apa namanya terpikir untuk dosa, terpikir untuk dosa, tapi badan dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Seandainya dia mampu, dia akan mewujudkannya. Maka ini juga demikian, dapat dosanya. Misal. Orang itu bisu, gak bisa ngomong, tapi dalam hatinya pengen ngumpat orang, ya, pengen mencaci maki orang, pengen misuhi orang, ya. Tapi dia apa? Bisu dia, gak keluar omongannya, mau teriak kayak gimana pun gak muncul ini suaranya. Kenapa? Gak ada kemampuan untuk itu. Tapi dalam hatinya terdapat tekad yang kuat. Dalam hatinya mungkin pikirannya seandainya ini mulut, apa namanya, ini pita suara ini connect, kemudian keluar suaranya. Wah, entek rame, ini bineko pun binatang metu kabeh, ya. Bisa diumpat habis ini orang ini. Ah, ini orang ini, ya. Termasuk juga dapat dosanya. Meskipun ini ngomongannya tidak keluar, tapi sudah dapat dosanya. Kenapa? Niatannya tadi. Jadi tergantung bagaimana orang itu niatnya, usahanya terkait dengan dosa tersebut. Yang paling afdol yang pertama, ketika dia tahu, ingat ya, dia tahu itu dosa, ya, dia tahu itu dosa, kemudian dia meninggalkannya. Lillahi ta'ala, ini keutamaannya. Faedah yang ketiga, a'zamu hadhil kabair asyirku billah, fa innahu adzambul ladzi la yughfar. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Karena dosa syirik tidak akan diampuni. Dengan catatan, kalau mati di atas kesyirikan. Tapi kalau dia sebelum matinya bertaubat, Allah Ta'ala mengampuni dosanya kalau dia memenuhi syarat-syaratnya. Jadi dari daftar dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, urutan yang paling tinggi adalah urutan yang pertama, yaitu asyirku billah. Bahkan sebagian ulama mengeluarkan kesyirikan dari al-kabair. Karena taraf kabair dengan syirik itu berbeda. Karena al-kabair itu statusnya masih tahta al-masyiah. Tetapi kalau asyirku billah, itu adamul maghfirah. Sudah enggak ada lagi ampunan kalau dia mati di atas kesyirikan tersebut. Bahkan ya, bahkan syirik kecil sekalipun, kalau orang mati di atas syirik kecil, memang enggak kekal di neraka, tetapi langsung masuk neraka dulu. Jadi enggak ada ceritanya tahta al-masyiah. Ya, dan itu alal qaul as-sahih. Syirik kecil, orang mati di atas syirik kecil, belum tobat, ya, sudah enggak ada tahta al-masyiah. Langsung masuk neraka dulu untuk dibersihkan dosanya, meskipun tidak kekal, ya otomatis orang yang cerdas nggak ada ceritanya pengen mampir ke neraka, ya saya akan mampir, nengok aja, masya Allah, ya barakallah. Wabihadan tahina. Selesai kita membahas hadis yang ke-19. Kemudian, qala al-muallif hafidhahullah al-hadithul 20, hadis yang ke-20. najatul ummah fi ta'atul rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatih. Keberhasilan umat ini terletak pada ketaatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kehancuran umat ini terletak pada penentangan mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini judulnya, ya, tema dari hadis yang ke-20 tentang kesuksesan umat dan kehancurannya. Umat ini akan sukses, akan bahagia, akan berhasil, ya, kalau mentaati Rasulnya. Dan sebaliknya, umat ini akan hancur binasa ketika menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullah an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bih kamathali rajulin ata qaumahu. Permisalan aku dengan permisalan wahyu yang Allah mengutusku dengan membawanya seperti seorang laki-laki yang mendatangi kaumnya. Fakal, lelaki tersebut mengatakan, ya kaum, inni ra'aitul jaysha bi'ainaya, wahai kaumku, sungguh aku telah melihat pasukan musuh dengan kedua mataku. Wa inni ana an-nadhirul 'aryan, dan aku adalah pemberi peringatan yang sesungguhnya kepada kalian. Al-'aryan itu artinya telanjang. Ini digunakan apa, kalimat ini ya diambil dari sebuah kejadian nyata. Jadi zaman dulu itu ada orang ketika dia memperingatkan apa namanya desanya dari serangan musuh, dia melucuti bajunya untuk menunjukkan apa? Bahwasanya apa yang dia bawa itu serius, bukan ngeprank, ya, bukan bohongan, tapi benar-benar berita yang dia bawa serius, valid, ya, sahih. Maka dia mengucapkannya dengan cara dia melucuti bajunya untuk menunjukkan keseriusan. Itu ditiru ketika utusannya Abu Sufyan pada perang Badar disuruh datang ke Mekah minta bantuan dari orang-orang Quraisy Mekah. Itu yang datang itu posisinya compang-camping, bajunya dirobek-robek, mukanya ditabluk-tabluk, ya, disobek-sobek sedikit organnya dan kelihatan kayak orang yang tersiksa. Kemudian dia teriak-teriak ke gang-gang kota Mekah. Orang langsung percaya, kenapa Abu Sufyan butuh bantuan, langsung percaya dia. Kenapa? Sudah terpaku dengan kondisinya. Nah, di sini Rasul mengatakan ana nadhirul 'aryan, saya adalah pemberi peringatan yang telanjang. Maksudnya saya pemberi peringatan yang sesungguhnya. Peringatan yang saya berikan, yang saya beritakan itu benar-benar ada, sahih, dan saya betul-betul melihat pasukan musuh dengan kedua mata saya. Fannaja, maka hendaknya kalian menyelamatkan diri kalian. Fata'ahu ta'ifatun min qaumihi, maka sebagian dari kaumnya pun mentaati orang ini. Fa'adlaju, mereka pun berhasil selamat. Ufantalaku ala muhlihim fanajau, mereka pun kabur dari tempat itu, mengevakuasi diri mereka sehingga mereka selamat dari serangan musuh. Wa kadzabat ta'ifatun, namun ada sebagian yang tidak mau mendengar, mendustakan peringatan itu. Fasabbahahumul jais, pasukan musuh pun akhirnya menyerang dengan tiba-tiba. Fa'ahlakahum wajtahahum, musuh itu pun menghancurkan mereka dan membantai habis mereka. Fadhalika masalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bih wa masalu man 'asani wa kadzdzaba ma ji'tu bihi min al-haq. Itulah permisalan orang-orang yang mentaati diriku dan mengikuti ajaranku, dan permisalan orang yang menentang dan durhaka kepadaku dan kepada risalah dan wahyu yang aku bawa. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat jelas hadis ini ikhwanuddin a'azzakumullah menjelaskan kepada kita tentang patokan umat ini dikatakan berhasil selamat atau dikatakan hancur tergantung bagaimanakah umat ini mentaati nabinya alaihi salatu wassalam. Rasul di sini mengumpamakan dirinya seperti seseorang yang datang kepada kaumnya memberikan peringatan akan datangnya musuh yang akan menyerang desa mereka. Orang-orang yang mempercayai orang ini selamat. Ada musuh, iya, kemas-kemas, evakuasi, lari ke tempat yang lebih aman. Selamat mereka. Tetapi mereka yang acuh, enggan untuk percaya, meremehkan bahkan mendustakan, tetap tinggal di tempat itu, musuh pun datang dengan tiba-tiba membantai mereka dari awal sampai akhir. Seperti itulah umat ini. Ketika Rasulullah SAW datang kepada kita, memberikan peringatan kepada kita tentang dekatnya hari kebangkitan, hari pembalasan yaumul hisab, di situ dilihat kalau kita mentaati beliau, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti ajaran beliau, kita akan selamat. Kita akan selamat. Dan kalau ternyata kita wal iazubillah menentang beliau, mendustakan wahyu yang beliau bawa, meremehkan beliau, durhaka terhadap ajaran beliau, kita akan binasa. Kita akan binasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semisal dengan hadis ini, di awal dakwah jahriyah beliau, beliau dakwah syariah di Mekah 3 tahun. Setelah 3 tahun beliau dakwah jahriyah. Pertama kali beliau naik ke Bukit Shafa. Kemudian beliau mengatakan subahakum, pagi yang berduka. Orang-orang yang ada di bawah Bukit Shafa pun kaget. Siapa yang memanggil dengan panggilan seperti itu? Kalau kita gitu kayak sirine alarm tsunami atau kebakaran, orang langsung kaget, langsung lari mencari tempat yang aman. Ini orang lagi jualan di pasar, orang lagi aktivitas, ada yang majelis ngobrol sama teman atau tetangganya, tiba-tiba Rasul naik ke Gunung Shafa, Bukit Shafa, kemudian mengucapkan ucapan ini. Subahakum, hati-hati, pagi yang berduka. Langsung kaget, mereka langsung mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian? Seandainya aku ngasih tahu kalian, kalau di balik gunung ini terdapat musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayai berita saya? Mereka mengatakan, na'am, majarabna alaika kadhiba. Tentu. Dan kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Kemudian beliau mengatakan, fa inni, sesungguhnya aku pemberi peringatan di hadapan hari kebangkitan yang nyata. Situ Abu Lahab langsung mencak-mencak, melempari beliau pakai batu sambil mencela beliau. Alihada jama'atana, apakah karena ini kamu mengumpulkan kita semua? Ya, lagi aktivitas kemudian dikumpulkan, dikasih tahu berita kayak gini. Berita macam apa ini? Peringatan macam apa? Ilah. Jadi, ya. Nah, di sini, dalam hadis ini secara khusus, Rasul menjelaskan bahwasanya umat ini terhadap nabinya layaknya seperti suatu kaum yang didatangi oleh seseorang yang membawa peringatan. Kalau kaum ini percaya dengan peringatan itu, dia akan selamat. Tapi kalau mendustakan, durhaka, tidak mengindahkan peringatan itu, akan binasa. Demikian pula Nabi kita datang, diutus kepada kita, membawa kabar gembira, membawa peringatan, membawa wahyu dan kebenaran. Kalau kita mentaati beliau, selamat kita. Selamat dari api neraka. Tapi kalau kita mendustakan beliau, enggan untuk mengimani risalah yang beliau bawa, binasa kita, hancur kita. Layaknya seperti kaum tadi yang mendustakan pembawa peringatannya, kemudian dipantai habis oleh musuh-musuhnya. Wal iyadu billah. Kemudian penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala mulai menjelaskan makna secara umum hadis ini. Lanjut. Lagi setengah hari? Masih 10 menit? Masih sebentar? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, monggo. ini insyaallah tinggal satu hadis lagi kita. Monggo, Pak. Sama aja, Pak. Sama saja. Iya. Wanita yang sering ngomong asalnya aku itu dia cuma dengan bahasa Malaysia itu karena ada problem apa dia itu wanita yang kalau dia mengakui tindakannya secara sadar tidak ada paksaan, maka diterima pengakuannya. Adapun konsekuensi dari pengakuan dia tergantung antar dia saja ataukah sampai ke penguasa. Kalau antar dia saja, ahsan sembunyikan. Suruh dia bertobat, suruh dia berubah, simpan baik-baik aib itu. Tapi kalau sampai kepada penguasa, maka kembali kepada hukum had yang berlaku. Ya. Kalau katanya sahabat Umar, ketika beliau menyebutkan tentang ayat raja. Jadi dulu di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang rajam untuk yang berzina. Kemudian dihapus ayatnya. Kalau tidak salah ayatnya itu bunyinya itu wasyaihu wasyaihatu idza zanaya farjumuhumal battah nakala minallahi wallahu azizun hakim. Itu ayatnya. Sempat dihafal sama para sahabat kemudian dihapus ayatnya. Tapi hukumnya tetap berlaku. Kemudian sahabat Umar mengatakan, saya tegaskan bahwasanya ayat itu pernah turun. Pernah ditulis dalam Al-Qur'an kemudian dihapus. Kami masih menghafalnya, Rasul mempraktekannya dan kami pun juga mempraktekkan rajam tersebut. Dan rajam itu bagi mereka yang berzina apabila satu dia mengakui perzinahannya. Yang kedua, kalau hamil di luar nikah. Itu di antara bukti kalau orang itu memang berzina. Yang pertama dia mengakui tindakannya. Yang kedua, dia hamil di luar nikah yang sah. Maka bisa dipastikan dia berzina. Orang yang ini ya, persoalan batasan. Orang yang menunjuk pada orang lain itu biasanya dosa. Tidak boleh. Man ghayyara manaral ardi itu, Pak. Allah melaknat orang yang merubah patokan tanah itu ya. Termasuk dosa besar, iya. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu tetangganya misal, kamu bangun sampai mana? Oh, sampai situ. Nanggung, itu ada lebihan tanah, pakai aja. Kalau dia mengikuti, sama dosanya. Tapi kalau dia tidak mengikuti, dia tidak dosa. Yang ngarahkan ini yang perlu diingatkan, yang berdosa. Ya. Kalau enggak salah, Pak ya. Terkait dengan tanah negara itu ada aturannya dan ketika kita membangun bangunan itu biasanya ada birokrasinya. Hatta itu tanah negara, itu ada aturannya. Kalau seandainya kok memang harus untuk dibangun safety ya, untuk kehati-hatian asal di tanahnya dia, jangan ngambil tanah negara. Mending ngambil tanah kaplingan sekalian, ngambil persetujuan dari semua pemilik kapling, itu lebih asal. Tapi kalau seandainya kok enggak dapat, baru ketahuan setelah bangunan jadi dan bangunan ini sudah mentok di tanah kapling, sudah enggak ada lagi tempat untuk bangun pagar tadi, harus ngambil tanah negara tadi, ya berarti itu urusannya dengan pihak negara, dengan pemerintah setempat. Apakah boleh dibangun di situ atau tidak? Seandainya pemerintah mengatakan enggak boleh, tetap bagaimanapun alasan enggak boleh, berarti safety kembali kepada masing-masing. Tapi kalau seandainya kok dibolehkan, maka enggak masalah dan itu kembali kepada negara lagi. Barakallah. Apalagi statusnya taman negara ini. Pemilihan negara ini besar, besar ini. Pak. Ya, ada beberapa daerah itu yang memang dari pihak pemerintah setempat pun membolehkan. Ibaratnya itu kayak semacam pembolehan gitu. Ini ada tanah milik negara, siapapun yang pakai silakan dipakai, tapi bukan hak apa hak milik, tapi hak pakai. Jadi nggak bisa disertifikatkan atas nama pribadi, nggak bisa. Tetapi dipakai untuk dia fasilitas huni dia, nggak masalah. Dalam artian kalau negara tiba-tiba membutuhkan, kemudian pihak pemakai disuruh minggir, ya memang itu resikonya. Jadi itu yang terjadi pada tanah-tanah negara yang dipakai sasaran individu. Gimana? Kalau ada izin dari negara, nggak masalah. Dia pakai, nggak masalah. Nanti kalau dari izin umum atau izin khusus ya. Kalau izin khusus berarti pemerintah masing-masing daerah. Kalau izin umum langsung dari presiden, kepala negara. Dan cara baginya gimana? Tergantung. Kalau ada pengurus khususnya, maka pengurus yang ngatur. Kamu dapat sekian peta, ini dapat sekian kapling. Tapi kalau nggak ada yang ngurus, maka kembali kepada kebiasaan setempat. Kembali kepada kebiasaan setempat. Baik. Remaja, ABG, 17 tahun kan? 15, 17. Ya. Balik itu kalau secara usia gak ada patokan. Kalau pakai tanda yang lain, bulan bisa jadi. Itu untuk yang sudah balik. Kalau yang belum balik, biasanya mereka pakai istilah sobi. Itu sejak zaman Rasul. Iya. Sejak zaman Rasul. Yang menerangkan eksekusi di luar dari itu. Seperti apa? Oh, kalau itu ada takzir, Pak. Jadi ada hukum hak, ada hukum takzir. Kalau hukum hak itu sudah ditentukan sama syariat, seperti apa hukumannya, berapa jumlahnya sudah ditentukan. Tapi kalau takzir kembali kepada kebijakan penguasa masing-masing. Tergantung penguasanya bagaimana. Nah. Misal ya, riba kan enggak ada hukum haknya. Ya toh? Tapi kok Semarang di sebuah kampung ribah kabeh iki dinaikkan ke penguasa, penguasanya kemudian memberikan hukuman bagi yang ribah, terserah. Kembali kepada penguasa tadi. Entah didenda atau dicambuk atau bagaimana, kembali kepada penguasa. Allahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.